Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita kembali melanjutkan pembacaan kitab Kasyifatus Sajah. Ini masih seputar bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu lifa fil basmalah hal hiya ayatun minal fatihah wa min kulli surah. Nah, ini ada pembahasan tentang perdebatan ulama, perbedaan pandang ulama, perbedaan pendapat ulama mengenai atau terkait dengan apakah bismillah itu termasuk ayat dari Al-Fatihah dan apakah bismillah itu juga termasuk permulaan dari seluruh surat di dalam Al-Qur'an. Itu ternyata ulama tidak sepakat ya. Fa inda Malik annaha laisat ayatan minal fatihah wala min kulli surah. Pendapat yang pertama dari Imam Malik ya. Imam Malik kita tahu itu adalah pendiri mazhab Maliki ya. Beliau mengatakan bahwa bismillahirrahmanirrahim itu bukan termasuk ayat Al-Fatihah dan juga bukan termasuk ayat dari surat yang ada di dalam Al-Qur'an. Jadi kalau menurut ini ya kita sholat tanpa membaca bismillah itu ya sah. Bahkan Imam Malik ini banyak sekali ya perbedaannya dengan Imam Syafi'i. Jadi tanpa bismillah langsung setelah takbir langsung alhamdulillahirabbil alamin tanpa bismillah itu ya sah sholatnya. Karena menurut beliau bismillah ini tidak ayat dari Al-Fatihah. Wa inda Abdillah ibnil Mubarak annaha ayatun min kulli surah. Ini pendapat kedua. Pendapat kedua dari Abdullah ibnu Mubarak mengatakan bismillah adalah ayat dari setiap surat di dalam Al-Qur'an. Jadi semua surat dalam Al-Qur'an itu ayat pertama adalah bismillahirrahmanirrahim. Ini menurut Abdullah bin Mubarak. Wa inda Asy-Syafi'i annaha ayatun minal Fatihah. Ini menurut mazhab kita ya. Menurut mazhab kita yaitu Asy-Syafi'i bismillah adalah ayat dari Al-Fatihah. Jadi andai kata kita sholat tanpa membaca bismillah ya tidak sah menurut Asy-Syafi'i karena tidak membaca satu dari ayat Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah itu di ayat pertama adalah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin itu ayat kedua menurut Imam Syafi'i, menurut mazhab kita. Wa taraddada fi ghairiha. Tapi Imam Syafi'i untuk surat yang selain Al-Fatihah, ini beliau tidak memastikan ya. Taraddada ini maksudnya ya tidak memberi kepastian apakah memang sebagian dari surat atau tidak. Walam yakhtalifu fin namli fi 'addiha minal Qur'an. Dan para ulama walaupun mereka berbeda pendapat terkait apakah bismillah termasuk bagian dari surat atau tidak, tapi mereka sepakat ya. Mereka para ulama sepakat terkhusus di surat Naml ya, di surat Naml bismillahirrahmanirrahim tergolong bagian dari Al-Qur'an. Surat Naml itu maksudnya bismillah yang tidak di permulaan tapi yang ada di tengah-tengah surat. Kita tahu kan surat Naml ini sebagian isinya menceritakan Nabi Sulaiman ya. Nabi Sulaiman yang mengirim surat ke pemimpin lain, ke raja lain. Di dalam surat itu ada bismillahirrahmanirrahim. Kalau tidak salah innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim itu kalau tidak salah ya ayatnya. Kalau salah ya silahkan dikoreksi. Jadi ada bismillahirrahmanirrahim di tengah-tengah surat, yaitu tepatnya di surat Naml. Ini para ulama sepakat bahwa itu adalah bagian dari Al-Quran. Jadi perbedaannya hanya terkhusus di permulaan surat saja. Tidak mencakup dalam surat An-Naml ini. Wa min khawasiha idha talaha syahsun indan naumi ihda wa isrina marrah aminatil kalaila minas syaiton wa amina baitahu minas syarikoh. wa amina min mautil faji'ah wa ghairi dzalika minal balaya. Ini ada kekhususan bismillah ya. Ada penjelasan yang menerangkan keistimewaan bismillahirrahmanirrahim. Ini hanya sebagian saja, hanya satu malahan. Hanya satu, sebenarnya banyak sekali keistimewaannya, tapi hanya dijelaskan satu di sini. Termasuk keistimewaan atau apa ya, rahasia atau keutamaan bismillahirrahmanirrahim adalah bila bismillahirrahmanirrahim dibaca oleh seseorang sebelum tidur sebanyak 11 kali ya. Membaca bismillah 11 kali sebelum tidur, maka di malam itu dia akan terbebas dari gangguan setan. Itu satu ya, terbebas dari gangguan setan, ini satu keutamaan. Dan rumahnya akan terbebas dari pencuri. Rumahnya akan terbebas dari pencurian. Itulah manfaat kedua. Yang ketiga, dia akan terbebas dari kematian yang mendadak, kematian yang tiba-tiba datang. Itu kan banyak ya, orang pagi apa habis minum meninggal, habis bersin meninggal, itu kan apa sering kita jumpai ya. Ya walaupun tidak terlalu sering. Tapi orang yang selalu melakukan ini, membaca bismillahirrahmanirrahim sebelum tidur, dia akan terbebas dari kematian yang mendadak. Dan selainnya yaitu cobaan-cobaan yang diberikan Allah itu juga bisa terbebas dengan selalu mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Afadahu Ahmadu As-Sawi. Penjelasan ini dijelaskan oleh Ahmad As-Sawi. Ini kalau tidak salah yang menulis hasiah tafsir Jalalain, itu kan juga Sawi. Tapi Sawi yang ini atau tidak saya kurang tahu. Alhamdulillah, ini yang di dalam kurung adalah matan ya, adalah kitab Safinatun Najah. Jadi saya bedakan dengan kurung dan tanpa kurung. Alhamdulillahi Rabbi al-alamin. Nah, ini memuji Allah ya, segala puji bagi Allah, zat yang menjadi Tuhan, zat yang memperbaiki seluruh alam semesta, yang memberi kebaikan kepada seluruh alam semesta. Aitsana'u bil kalami alal jamilil ihtiyari ma'a jihati tabjili wa ta'zim. Nah, ini arti dari alhamdu. Alhamdu adalah memuji dengan ucapan, memuji dengan ucapan atas keindahan yang sifatnya bisa diusahakan. Jadi kebaikan atau keindahan itu kan kadang ada yang bawaan dari lahir ya. Ketampanan seseorang, kecantikan seseorang, atau tinggi badan dan lain-lain itu kan ada yang sifatnya permanen atau bawaan dari lahir. Ya, alhamdulillah ini hanya terkhusus digunakan untuk memuji sesuatu yang bisa diusahakan, tidak sesuatu yang bawaan dari lahir. Sesuatu yang diusahakan ya misalnya keindahan berupa kecerdasan atau kecerdasan, kebaikan dan lain-lain ya. Sesuatu yang bisa dilatih, yang bisa dicapai dengan usaha. Dan alhamdulillah ini di samping memuji adalah bersertaan dengan mengagungkan. Jadi tidak memuji saja, memuji dan mengagungkan. Memuji yang disertai dengan mengagungkan. Jadi kalau memuji saja ya tidak bisa dikatakan alhamdulillah. Sawa'un kana fi muqabalatin ni'mah amla. Jadi pujian ini, pujian dengan alhamdulillah ini bisa digunakan untuk balasan pemberian, balasan nikmat ataupun tidak. Jadi tanpa ada kebaikan yang diperoleh, kalau kita memuji seseorang tidak karena timbal balik dari kebaikan yang diberikan kepada kita, itu juga bisa termasuk alhamdulillah. Jadi alhamdulillah ini tidak terkhusus untuk pujian terhadap pujian untuk balasan ya, balasan kebaikan yang diberikan kepada kita. Jadi muqabalatin ni'mah amla ini maksudnya Alhamdulillah itu pujian secara umum, baik karena karena atau didorong oleh kebaikan yang kita dapatkan ataupun tidak. Mustahikun lillah. Kata mustahikun ini makna dari huruf lam, ya, huruf lam di kata Allah. Ini kan lillah, ini kan Allah ditambah dengan lam, ya. Ini lamnya bermakna mustahik. Mustahik itu berhak dimiliki oleh Allah, berhak didapatkan oleh Allah. Wa hadza huwal hamdul lughawiyyu alladzi tulibatil bada'atu bih. Mana yang dijelaskan tadi adalah makna hamdu dari sisi bahasa. Tinjauannya dari sisi bahasa. Dan makna inilah yang dituntut oleh syariat. Jadi alhamdulillah ini kan termasuk alhamdulillah, ya, memuji Allah itu kan termasuk bagian dari kesunahan-kesunahan yang dilakukan sebelum penulisan, ya, sebelum penulisan. Jadi penulis itu kan hampir semua, ya, terutama penulis Arab, ya, penulis kitab atau buku yang dalam bahasa Arab itu kan setelah bismillah hampir semuanya dilanjutkan dengan alhamdulillah, ya. Jadi ada tuntutan memulai sesuatu selain dengan bismillah juga dengan alhamdulillah. Nah, alhamdulillah yang dituntut ini adalah alhamdulillah yang bermakna seperti yang saya jelaskan tadi, dan makna itu adalah makna bahasa, makna lugat, ya, bukan makna istilah. Wa ammal hamdu al istilahiyu falayudlabul bada'atu bih. Jadi dikarenakan tuntutan syariat adalah alhamdulillah yang bermakna lugat, yang bermakna bahasa, maka alhamdulillah yang artinya secara istilah yang sudah ada penyempitan dari bahasa itu tidak disunahkan untuk memulai dengan itu. Jadi kesunahan memulai sesuatu itu dengan alhamdulillah yang bermakna lugat atau bermakna bahasa. Wahwa fi'lun yadullu ala ta'dhimil mun'im min haitsu kaunuhu mun'iman 'alal hamid aw ghairi. Ini arti dari alhamdulillah secara istilah. Jadi artinya berbeda, ya, berbeda dan lebih sempit. Arti dari alhamdulillah secara istilah para ulama, terminologi, ya, adalah perbuatan yang menunjukkan pengagungan seseorang terhadap orang lain. Perbuatan yang menunjukkan pengagungan pemberi nikmat, ya, pemberi nikmat. Jadi kalau alhamdulillah secara lugat itu tadi kan memuji menggunakan ucapan, ya, memuji menggunakan ucapan. Kalau alhamdulillah secara istilah ini memuji menggunakan perbuatan. Ini lebih dari sisi ini lebih umum artinya, maknanya lebih umum dari sisi ini. Fi'lun yadullu ala ta'dhimil mun'im. Jadi perbuatan yang menunjukkan pengagungan kepada pemberi nikmat, pengagungan kepada pemberi kebaikan. Nah, pendorong dari pengagungan itu adalah karena yang dipuji adalah orang yang memberikan kebaikan. Orang yang memberikan kebaikan baik kepada yang memuji atau kepada orang lain. Jadi alasan memujinya ya karena dia adalah pemberi kebaikan. Ya, dari sisi ini maknanya lebih sempit daripada alhamdulillah secara lugat. Karena alhamdulillah secara lugat atau secara bahasa tadi tidak membedakan apakah pujian itu dikarenakan timbal balik dari kebaikan orang lain atau tidak. Umum kalau yang lugat. Kalau yang makna istilah ini khusus ke pengagungan yang diberikan karena yang diagungkan telah memberi kebaikan, baik kebaikan kepada yang memuji atau kebaikan kepada orang lain. Sawa'un kana dzalik qaulan bil lisani awi tiko dan bil janani au amalan bil arkanil lati hiyal a'dha. Jadi alhamdulillah secara istilah, karena tadi diartikan dengan perbuatan, maka ini bisa mencakup tiga hal ya. Perbuatan ini bisa mencakup tiga hal. Satu, ucapan. Dua, keyakinan. Keyakinan, keyakinan ini hubungannya dengan hati. Tiga, perbuatan. Perbuatan atau gerakan badan ya. Gerakan badan. Jadi memuji bisa melalui ucapan, bisa melalui hati, bisa melalui gerakan tubuh. Ini semuanya bisa digunakan untuk memuji secara istilah. Rabbil alamin ay muslihil alamin. Jadi kata Rabbi dalam kitab Kasifu itu saja diartikan dengan muslih. Jadi zat yang memperbaiki, zat yang memberi kebaikan kepada seluruh alam semesta. Ya, terima kasih yang sudah subscribe ya. Kemudian di halaman berikutnya ada penjelasan lamma fataha bil basmalati iftitahan hakikian iftataha bil hamdalati iftitahan idhofian. Nah, jadi permulaan kitab seperti yang saya jelaskan tadi itu selain dimulai dengan bismillah juga dimulai dengan alhamdulillah ya. Setelah musonif memulai dengan bismillah, musonif melanjutkan dengan alhamdulillah. Ya, jadi keduanya ini sama-sama permulaan. Bedanya adalah ada permulaan yang hakiki, ada permulaan yang nisbi atau idofi. Permulaan yang bisa dikatakan permulaan bila dinisbatkan kepada hal lain. Bila dinisbatkan dengan hal lain. Maksudnya bagaimana? Permulaan hakiki adalah permulaan yang memang sebelumnya tidak dimulai dengan hal lain. Ya. Permulaan yang sebelumnya tidak dimulai dengan hal lain. Kalau permulaan idofi ini, permulaan tapi dibandingkan dengan setelahnya. Kalau dibandingkan dengan setelahnya, kalimat ini adalah permulaan. Jadi tidak memperdulikan apakah sebelumnya ada yang lain atau tidak. Yang penting, kalimat ini kalau dibandingkan dengan kalimat setelahnya itu adalah permulaan. Ya, contoh mudahnya biasanya saya contohkan dengan angka ya. Angka 1, 2 dan 3. Angka 1, 2 dan 3. Angka 1 ini permulaan hakiki karena sebelum angka 1 tidak ada angka lagi. 0 itu bukan angka ya. Jadi ada permulaan, ada pembahasan ya. Ada permulaan, ada pembahasan. Permulaan itu ya apa itu mukaddimah itu maksudnya. Mukaddimah atau pendahuluan ya. Ada pendahuluan, ada pembahasan. Saya ulangi, angka 1 itu pendahuluan secara hakiki. Angka 2 itu pendahuluan secara idhofi, secara nisbi. Ini saya tulis ya. 1 ini biar tahu kalau tulisan saya jelek ya. 1 2 3. Ini adalah permulaan idofi. Ya. Ini adalah permulaan hakiki. Hakiki. Dua adalah permulaan idofi. Dua adalah permulaan idofi. Angka satu ini kan permulaan. Mengapa dikatakan permulaan? Ya karena sebelumnya tidak ada angka lagi. Ini namanya hakiki. Dua ini juga permulaan. Loh. Kok bisa dikatakan permulaan ini bagaimana padahal sebelumnya ada angka 1 ya. Angka 2 ini termasuk permulaan kalau dibandingkan dengan angka 3 ya. Jadi angka 2 adalah permulaan dari angka 3. Bisa dipaham ya? Angka 2 adalah permulaan dari angka 3. Jadi yang dilihat itu hanyalah kalimat setelahnya saja, hanyalah angka setelahnya saja, tidak melihat angka sebelumnya. Itu namanya iftitah idofi. Nah, apa angka 2 ini termasuk permulaan, termasuk pendahuluan kalau dinisbatkan kepada angka setelahnya. Begitu pula alhamdulillah. Walaupun alhamdulillah sudah didahului oleh bismillah, tapi kalau memandang kalimat setelahnya, alhamdulillah ini permulaan. Itu namanya iftitah idofi. Semoga mencerahkan ya. Biasanya itu kalau apa ya para santri atau pelajar pelajar pelajar ilmu apa ilmu agama, ilmu syariat itu kan bingung ada pembukaan hakiki, pembukaan idofi. Semoga dengan adanya ini bisa tercerahkan ya. Ya, kalau tercerahkan ya biar teman-teman kita yang lain ikut tercerahkan ya, silakan disebarkan. Jam videonya maksudnya. Jam'an baina haditsail basmalati walhamdalah. Jadi mengapa musonif ini saya hapus dulu mengganggu juga ini. Mengapa musonif atau penulis selain menuliskan bismillah juga hamdalah? Karena untuk mensinergikan, untuk mengumpulkan antara dua hadis ya, dua hadis yang menganjurkan bismillah dan hamdalah. Jadi sebenarnya ada dua hadis yang menganjurkan memulai dengan, yang di dalam hadis itu ada anjuran memulai dengan sesuatu. Satu hadis menganjurkan dengan bismillah, di hadis yang lain menganjurkan dengan hamdalah. Jadi sekilas kan bertentangan. Yang satu menuntut bismillah, yang satu menuntut hamdalah. Ini bagaimana cara menyikapinya ya? Cara menyikapinya ya seperti tadi. Tuntutan memulai itu ada dua. Ada tuntutan memulai secara hakiki, ada tuntutan memulai secara idofi atau secara nisbi tadi itu. Jadi dua hadis ini bisa dikumpulkan ya, bisa disatukan. Waktidaan bil kitabi aidon. Ini alasan yang lain menuliskan bismillah karena mengikuti Al-Qur'an ya. Jadi dalam Al-Qur'an itu kan kalimat pertama bismillahirrahmanirrahim, kemudian kedua alhamdulillahirabbil alamin ya, Al-Fatihah. Al-Fatihah itu kan pertama bismillah, kedua hamdalah. Jadi untuk mengikuti itu supaya kitabnya bisa mendapatkan keberkahan seperti keberkahan Al-Qur'an, penulis juga menuliskan alhamdulillah. Wa amalan bi hadis Ibnu Majah, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bilhamdulillah fahuwa ajdam wa fi riwayatin fahuwa atta wa fi riwayatin fahuwa abtar. Nah, hadis ini kan sudah dijelaskan di video sebelumnya ya. Tapi yang berbeda dari hadis ini adalah kata alhamdulillah ini. Kalau hadis sebelumnya kan kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa ajdam ya. Setiap perbuatan baik yang tidak dimulai dengan bismillah maka keberkahannya kurang. Ternyata ada hadis lain yang mengatakan setiap perbuatan baik yang tidak dimulai dengan alhamdulillah maka perbuatan itu kurang berkah. Jadi ada dua hadis yang redaksinya sama persis kecuali satu kalimat. Satu kalimat itu justru adalah pokok dari hadis itu, yaitu kalimat yang digunakan permulaan. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, ada dua hadis yang secara sekilas bertentangan. Yang satu menuntut bismillah, yang satu menuntut alhamdulillah. Ini ajdam, aktoh, dan abtar ini riwayat yang berbeda ya. Maknanya sudah dikupas tuntas di video sebelumnya itu. Ada yang memaknai tangannya terpotong, ada yang penyakit judam, ada yang ekornya terpotong, dan lain-lain. Itu bisa ditonton video sebelumnya. Wal makna ala kulin maktu'ul barokah wa naqisuha wa qaliluha. Jadi apapun riwayatnya, bagaimanapun redaksi riwayatnya, yang dimaksud dengan riwayat itu adalah kurangnya keberkahan, sedikitnya keberkahan, atau bahkan hilangnya keberkahan. Jadi sesuatu yang tidak dimulai dengan alhamdulillah itu kurang berkah, bisa sedikit berkah, bisa tidak ada keberkahan sama sekali. Itu saja yang bisa saya bagikan di video ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wallahu a'lam bishawabi.